Qala Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musalliyan ala Nabiil Mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin munjazi wa tabsutul badda bi wa'din munjazi wa taktadhi ridan bi ghairi sufti fa'iqatan alfiyah ibni mu'ti wa huwa bi sabkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه الكلامنا لفظ مفيد كساكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan na fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bita mizwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahu sahwa hayyahal al-mu'rab wal mabni والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكابتكار أصلا ومرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن من فتن وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفيل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنه جاء أخو بني نمر وكل حرف مستحق للبناء والأسم فارفع بواو وانسبا نبي الألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتانييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قل ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه دين وبه عشرون وبابه ألهق والأهلون ألو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثهين قد جرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأصيذا كاستعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرئات فيه ذا إذا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وهذفها للجزم والنسب سمة فلم تكوني لترم مدمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكرمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفوي وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واهزم جزما ثلاثهن تقضي حكما نازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واكع موكع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مدمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناس وله كأرف بنا فإننا نلنا المنة وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام ولما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبد إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروء لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جو إلى إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو ابسلها أسلنيه وما أشبهه في كنته خلف تما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الذم فسنا وقد يبيه الغيب فيه وسنا وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشا وليس ندرا وما لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يؤين المسمى مطلقا علمه كجعفر وهرنقا وقرن وعدن ولاهك وشذقم وهيلة وواسقي واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا لئن سواه صاهبا وإن يكونا مفردين فأذف هدما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفد وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمس ركبا داء بغير وه تم أربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كهافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأخصاص لفظا وهو عم من ذاك أم إرية للأكرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أسر بذي وذهتتا على الأنثى اغتسر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه دينتين الكرتتي وبي أولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولد البؤد انتقا بالكاف حرفا دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنئة وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا بالبؤد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك أو هنا الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليها أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتأويد بذاك قصدا جمع الذي أولى الذين مطلقا وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللاتي ولا إلاتي قد جمع واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ما بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير نائك مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن دلد ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وقونها بمراب الأفعال قل أي كما وأربت ما لم تضف وصدر واسها ضمير انهدف وبعدهم أعرب مطلقا وفيد الهدف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صالها الباقي لوس مكمل فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفيل أو وسو كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوسف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى قد الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرضت فهو بر المعرف بأداة تعريف الحرف تعريف أو اللام فقد فنامة أعرف تقول فيه النمط وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمهما قد كان عنه نقلا كالفضل والهرث والنعمان فذكر ذا وهدفه سيان وقد يصير ألما بالغلبة مضاف أو مسهوب ألك العقبة وهدف أذين تنادي أو تضيف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدأ زيد وآدر خبر إن قلت زيد عادر من ائتدر وأول مبتدأ والثاني فائل نغنى في أسعر ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز له فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوسو خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة الله بر والأياد شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقطه وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنتك الله هسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كإن زيد نمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وأمل بر يزين وليقسم لم يقل والأس في الأخبار أن تؤخر وجوز التسليم إلا ضرر فامنعه هنا يستوي الجزآن أرفا ونكرا آدمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استماله منحصرا أو كان مستدا ذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونهو إني درهم ولي وتر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المسور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وهتف ما يلام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيدنا استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر هتم وفي نصي يمين إذا استقر وبعد واو أيانت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أذنرا كضربي العبد مسيئا وآتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأثرا عن واهد كهم سرات شعرا kana wa akhwatuha. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa dhala bariha. Fatya awan faka wa hadil arba'a li shibbi nafsin aw li nafsin mutba'a. Wa mithu kana dama masbuqan bima ka atima dumta musiban dirhama. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu stu'mila. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Wa man usabqi khabarin laysastu fi wadu tamamin ma birafin yaktafi. Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fatya laysa dhala da'iman kufi. Wa la yalil amila ma'lmulul khabar illa idza dharfan ata aw harfa jar. Wa mudmarashan ismanin wa in waqa muhimu mastabana annahum tana. Wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Wa yahlifunaha wa yubkuna al khabar. Wa bada'a وَبَادَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا لَشْتَهَرْ وَبَادَ أَنْ تَوِيدُ مَا أَنْهَرْتُكِ كَمِثِ أَمَّا أَنْ تَبَرًا فَاقْتَرِبْ. وَمِنْ مُضَارِئٍ إِكَانَ مُنْجَزِمْ تُهْدَفُ نُونٌ وَوَهَدْ ثُمَّ الْتُزِمْ. لَا مَا لَا وَمَا وَلَا وَلَا ma wala wala ta wa in al musyabbahatu bilaysa imala laysa umilat maduna in ma baqanna fi wa tartibin zukin wa sabqa harfi jarrin aw darfin kama bi anta maniyan ajazal ulama wa raf'a ma tufin bilakin aw bi bal min badi mansubin bi mazam haythu hal wa bada ma wa laysa daral bal khabar wa bada la wa nafi kana qad yujar. Fi nakirati umilat ka laysa la wa qad talilata wa indal amala wa ma lilata fi siwahinin amal wa hathu dhirra fi fasha wal aqsuqal. Af'alul muqarrabah. Ka kana kada wa asa lakin nadar wa irumudar inni hadaini khabar wa qawnuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kada al-amru fihi rukisa. Wa ka'asa hara walakin ju ila khabaruha hatman bi'an muttasila. Wa azza mukhlaw laqa'an misla hara wa bada aw syakanti fa'an nazura. Wa mislu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. Ka'an sya'asaiku yahdu wa tafik kada ja'altu wa akhattu wa alik. Wa istamalu mudari'an li aw syaka wa kada la ghairu wa zadu musyika. Bada asak laulaka asyak bada asak laulaka ausyaqad jarid ginan bi ayyaf ala antanin fuqid wa jaridan asa awir fa mudmara biha idas mun qablaha qad dhukira wal fatha wal kasra ajis bi sini min nahwi asaitu wa antiqal fatsi zukin inna wa akhwatuha li inna anna laysa lakinna la alka anna asumani kana min amal ka inna zaidan alimun bi anni kufun walakin abnahu dhu dhikni wa ra'idha tartiba illa fil ladhi kalayta fiha aw huna ghayra al badhi wa hamza inna ftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dhaka siri faksir fi litida wa fi bat'i silah wa haythu inna li yamin mukmilah aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal wa kasaru min ba'di filin ulliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa ba'da idha fuja'atin aw qasamil la lama ba'dahu biwajahin inumi ma'til wifal jaza wa da yattaridu fi nahmi khairul qawlu inni ahmadu wa tashabu wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida innahu inni la wazar. ولا يلي للا ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها ما عقد كإن ذا لقد سما على الإدى مستهودا وتسحب الواسط مأمول الخبر والفس واسما حل قبله الخبر ووسما بذي الحروف مبتلو أي ما لها وقد يبقى الأمل وجائزٌ رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليس من دون وألحقت بإن لكن وأن من دون ليس ولا ألا وكأن وخففت إن فقل العمل وتزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذم صلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أبنى فالأحسن الفصل بقد أبنى فينا وتنفيسنا لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita lanjutkan murojaah kita dari pembahasan al-mubtada ya. Ya. Mubtada'un Zaidun 'adhirun khabar in qulta Zaidun 'adhirun man i'tadar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun ghuna fi asarin dani. وقس وكصف من النفي وقل يجوز نحو فائز أول الرشد وثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفوا خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سقط له فإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة وهل فتنفيكم فمخل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجواز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عدم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصر استعماله منحصرا أو كان جزءا فتل أو كان مسندا إذ لم ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا فخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد سمعني سنية تقبلوا بلا من سنة مبتدأ زيد عاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر sudah sempat kita lewatkan ya mubtada maknanya apa ma makna mubtada ismun sharihun aw bi manzilatihi mujarradun 'anil 'awamil lafdhiyyah aw bi manzilatihi ya mukhbarun 'anhu ya yang sudah lewat ya aw wasfun rafi'an limuktafan bih aw bi manzilatihi ya wasof di situ meliputi apa saja? Kan mubtada ada dua macam. Yang pertama mubtadan lahu khabar. Yang kedua mubtadan lahu marfu' sadda masadda al khabar. Yang pertama sudah kita lewatkan. Yang kedua juga sudah cuma kita tambahkan. Ya macam-macam wasofnya. Selain apa? Isim fa'il juga apa? Isim maf'ul juga apa? Sifatun musyabbahah juga apa? Isim tafdhil juga apa? Isim mansub, ya, aku rasyiyun, abuka au bimanzilatih, atau dia pada posisi seperti posisi wasf. Contohnya apa? Hah? Ya, launuka, la nauluka, la nauluka an taf'ala kadza wa kadza. Ya. Kemudian mubtada Zaid mu'azir khabar in qulta Zaid 'azir man i'tazar wa awwal mubtada wa thani fa'il nadhna fi asarin dhani. Ya, bagaimana dhabitnya asarin dhani? Ya, kullu wasfin i'tamada 'ala istifhamin aw ya aw nafyin us rafi'un, ya, yang lebih luas bukan fa'ilan tapi apa? Isman dhahiran aw dhamiran muttasilan. Ya, tamma apa wa tamma al-kalam bihi. Ya, dan istifhamnya tidak mesti dengan apa? Huruf, bisa juga dengan isim. Contohnya apa? Kaifa jalisun al-umran ataupun al-amrani. Juga penafian tidak mesti dengan apa? Huruf, bisa juga dengan dengan apa? Dengan fi'il. Contohnya laisa laisa qa'imun az-zaidani. Bisa juga dengan penafiannya isim. Contohnya qaulu syair ya ghairu lahin idaka fattarihillah wa wala taghtarir bi'aridi as-silmi. Juga ucapan penyair yang lain ghairu ma'sufin 'ala zamanin yanqadi bi hammin wa hazani. Ya, fa'ilu naghna fi asarin dhani wa qis wa kasifa min an-nafi wa qad yajuzu nahu fa'izun ulur rasyad. Ya, jadi syaratnya wasaf ini merafa'kan wasaf wasaf ini merafa'kan ma yasuddu masad al-khabar adalah agar apa? Bersandar kepada istifhan pun ataupun nafi. Ya, tapi kadang datang ya dalam keadaan tidak bersandar kepada apa? Iya, kepada istifham ataupun nafi jarang. Orang-orang Kufah membolehkan. Adapun orang-orang Basrah tidak membolehkan. Ya, untuk wasaf ini beramal merafa'kan ma yasuddu masadal khabar kecuali dengan bersandar kepada nafi atau apa? Istifham. Sedangkan orang-orang Kufah membolehkan. Ya, membolehkan. Ya. Mana yang lebih sahih? Kira-kira ya mungkin lebih cocok anda sendiri dengan pendapatnya Ibnu Malik. Seringnya kebanyakannya bersandar gitu ya kan. Dengan apa? Kepada istifham ataupun nafi. Kadang datang ya dalam keadaan tidak bersandar kepada itu semua. Apa di antara contohnya? Hah? Ya, faizun ulu rasyad. Kalau ucapan penyair? Ya, fa khairun nahnu. Ya, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum. Fa khairun nahnu 'indan nasi minkum. Idza ya idza da'i idza da'i al-musawwibu qala ya la. Mana syaitnya di situ? Ya, nahnu ya fa khairun nahnu. Fa khairun nahnu. Di situ khair wasaf dia. Ya, sifat musyabbaha merafakan apa? Fa'ilnya nahnu. Fa khairun nahnu. Ya, tidak bersandar khair kepada apapun. Ya, di sini tidak ada pilihan, mau tidak mau harus di'rab nahnu sebagai apa? Hah? Fa'il dari khair. Tidak bisa dijadikan nahnu sebagai mubtada muakhar, khair sebagai khabar muqaddam. Apa alasannya? Apa mani'nya? Ya, karena kalau kita jadikan ya khair sebagai khabar muqaddam, nahnu sebagai mubtada muakhar akan melazimi pemisahan antara khabar khair dengan apa? Ma'mulnya. Ya. Ya kan? Mana ma'mulnya? Khair. Ya, indan nas minkum. Indan nas minkum. Khairin min. Isim tafdil kan? Nah itu. Ya, insyaAllah pendapat yang membolehkan kuat juga cuma jarang. Seringnya dalam penggunaan bersandar kepada apa? Ah, istifham ataupun ya, penafian. Ya. Al-asarin dhani wa qis wa kasifah minin nafi wa qad yajuzu nahu faizin ulu rasyad. Wathani, sekarang itu ya. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر. Ya, wa tsani mubtadan. Yang kedua, mubtadanya dihukumi sebagai apa? Mubtada. I'rabnya apa? Wa tsani. Ya, mubtada. Mubtadan? Mubtada ini loh. Masa mubtada khabar? Mubtadan. Ya, i'rabnya khabar. Ya. Marfu' alamat rafi dhammah zahirun 'ala akhirih wa qusira li ad-darurah. Asli mubtada'un. Wa tsani mubtadan. Yang kedua dihukumi sebagai mubtada. Wa dzal wasfu. Wadah wasaf, wasaf ini. Mana wasaf ini maksud? Hah? Ya tadi. Isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Wadah wasu khabar. Dan wasaf ini dihukumi sebagai khabarnya. Faham gini bahasanya nih. Jadi yang kedua dihukumi sebagai apa? Mubtada. Dan wasafnya dihukumi sebagai khabar. Kapan? Ya. Wasani mubtada wadah wasu khabar. In fisi wal ifradi tibqan istaqar. Takdir kalamnya bagaimana? In? Istaqarra. Apa? Ya. Fisi wal ifradi. Ya. Tibqan. Ya. Maknanya apa? In fisi wal ifradi tibqan istaqar. Atau i'rabnya dulu. Tibqan apa? Hah? Hal dari? Apa? Dhamir pada istaqar. Ya. Hal dari dhamir yang ada pada istaqar. In fisi wal ifradi. Tibqan istaqar, istaqarra tibqan. Ya, maknanya apa? Apabila terjadi mutabaqah, kecocokan pada selain apa? Pada selain mufrad. Ya. Apabila terjadi kecocokan pada selain mufrad. Ya. Di sana ada dua keadaan. Ya. Yang pertama keadaan di mana terjadi mutabaqah. Ya kan? Yang kedua, keadaan di mana apa? Tidak terjadi apa? Mutabaqah. Kalau terjadi mutabaqah antara wasf ya dengan marfu'nya, maka dirinci ada dua keadaan. Ya, kalau terjadi mutabaqah, yang pertama mutabaqah pada mufrad, sama-sama apa? Mufrad. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau sama-sama mufrad. Wasfnya mufrad, marfu'nya mufrad, bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Mutlakon atau bagaimana? Secara mutlak boleh dengan dua sisi. Seperti aqaimun zaidun. Ya, aqaimun zaidun. Boleh zaid sebagai fa'il. Boleh sebagai mubtada. Mutlak demikian atau bagaimana? Mutlak gak? Boleh dengan dua sisi? Tidak. Bagaimana qaidnya? Selama tidak apa? Melazimi adanya pemisahan antara wasaf tadi dengan ma'mulnya dengan pemisah yang asing. Seperti contohnya apa dalam ayat? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Pada contoh ini, hanya boleh dengan satu sisi yang sahih. Yaitu dengan mu'irab raghib sebagai mubtada. Ya, mubtada. Anta sebagai fa'in sadda masdar khabar. Tidak boleh kita i'rab raghib sebagai khabar muqaddam anta mubtada akhar. Kenapa? Karena anak melazimi adanya pemisah, ya, antara apa khabar tadi raghib dengan ma'mulnya, yaitu apa an alihati dengan pemisah yang asing, yaitu apa misalnya mubtada di sisi khabar mubtada itu asing. Adapun kalau kita jadikan tadi ya raghib sebagai mubtada kemudian khabar anta sebagai khabarnya, maka ada pemisah tetap, cuma pemisahnya bukan pemisah yang asing, karena yang namanya khabar tidak asing di sisi apa mubtada, karena khabar amilnya adalah apa mubtada. Paham ini? Jadi kalau mutabaqahnya pada mufrad, pada ifrad bagaimana? Boleh dengan dua sisi kecuali kalau ada penghalang. Ya. Sekarang kalau mutabaqahnya ya mutabaqahnya pada selain mufrad. Ya ini yang disebutkan oleh apa? Al-musannif di sini. Ya kan? Wa tsani mubtadan wa dzal wasu khabar in fisi wal ifrad. Si wal ifrad mencakup saja. Mutsanna dan jamak. Jadi kalau terjadi mutabaqah antara wasaf dengan marfu'nya dalam musanna pada musanna dan jamak, maka bagaimana katanya wajib asani mubtada'an, yang kedua di i'rab sebagai apa mubtada. Ya, wa dzal wasu khabar, dan wasaf ini khabar. Contohnya apa? Aqaimani ya az-zaidani. Aqaimani az-zaidani, antum harus i'rab qaimani sebagai khabar muqaddam, az-zaidani az-zaidani sebagai mubtada mu'akhar. Ya, agak cepat ya, enggak apa ya. Biar dapat banyak. Karena itu sudah lewat semua tuh. Ya. Aqaimuna az-zaiduna sama juga. Harus apa? Kita jadikan qaimun sebagai khabar muqaddam. Kemudian az-zaiduna sebagai mutan akhar. Ah, sekarang kalau tidak terjadi mutabaqah. Ya, antara apa? Wasuf dengan marfu'nya. Ada berapa keadaan ini? Dua keadaan. Satu keadaan boleh. Satu keadaan apa? Boleh. Contohnya apa? Aqaimun az-zaidani az-zaiduna boleh. Dan i'rabnya mesti. Mesti apa ini? Menjadikan marfu'nya sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Hanya satu pilihan saja. Ya, yang kedua, keadaan di mana tidak boleh ketika terjadi apa? Adamul mutabaqah. Contohnya apa? Aqaimani misalnya apa? Zaidun, enggak boleh ini. Enggak boleh. Ya, kemudian ditambahkan lagi tadi yang disebutkan oleh al-musannif, keadaan di mana boleh dua sisi hanya satu ya. Ketika apa? Terjadi mutabaqah pada mufrad. Masih ada enggak yang lainnya? Masih, yaitu kapan? Ketika wasofnya mimma syarik fihi mufrad mutsanna wa jama'. Seperti apa? Qatil, syarih, shadiq. Ya, ashadiqun. Apa? Ashadiqun Zaidun al-Muhammadani al-Muhammaduna. Tuh, boleh ya? Ya. Apa? Ashadiqun apa? Zaidun. Boleh enggak i'rabnya bolak-balik? Ashadiqun Zaidun, ashadiqun az-Zaidani, ashadiqun az-Zaidun, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Masih ada lagi enggak yang di sana? Boleh ketika apa? Wasofnya jamak apa? Taksir. Dalam keadaan marfu'nya mutsanna atau jamak saja. Ya, aqiyamun az-Zaidani, aqiyamun az-Zaiduna, boleh bolak-balik. Berarti keadaan di mana boleh dua sisi ada berapa? Ada 6 rinciannya. Yang pertama ketika terjadi mutabaqah pada mufrad. Yang kedua ketika sifatnya wasofnya mimma syarik fi ya al-mufrad wal-mustana wal-jama'. Ini ada berapa keadaan tadi? Sudah 3. Jadi 4 kan. Yang berikutnya ketika wasofnya apa? Jama' taksir. Ini kan 2 lagi 2 tambah ini kan. Berarti berapa semuanya? 6. Wasani mubtadan wadhal. Sudah cepat enggak, Mam? Murja ingetin aja antum nanti. Wah, ini yang kemungkinan keluar gitu. Kalau mau dikasih tahu apa enggak? Soalnya, kalau mau dikasih tahu berarti soalnya semua yang di murja itu keluar semua. Tuh, kalau mau dikasih tahu. Kalau enggak ya di sebagian saja. Ini mana, Mar? Apa, Fan? Mau dikasih tahu apa enggak? Soalnya perlu dikasih tahu apa enggak? Wah, hebat ini. Enggak perlu dikasih tahu lagi katanya. Wasani mubtadan wadhal wasu khabar infisi wal ifradi tibqan istaqar. Ya, tadi ada 6 keadaan di mana boleh dengan dua sisi, yaitu sisi yang pertama menjadikan wasofnya mubtada yang setelahnya fa'il sadda masdal khabar. Sisi yang kedua, ya, wasofnya dijadikan khabar muqaddam, kemudian marfu'nya sebagai mubtada muakhar. Meskipun boleh dengan dua sisi, tetap yang lebih afdal apa? Menjadikan wasof tadi sebagai mubtada dan marfu setelahnya sebagai ya fa'il sadda masadda al khabar. Ya, enggak mesti fa'il, maf'ul bisa juga amadrubun az-zaidani, maf'ul juga bisa sadda masadda al khabar. Wasani mubtada wa dhal wasfi khabar in fi si wal ifradi tibqan istaqar. Jadi seperti itu yang kita maukan. Kalau i'rabnya faham dan maksudnya juga faham, cakupan-cakupannya gitu, apa saja yang dicakupi gitu kan. Wasani mubtadan wadhal wasu khabar infisi wal ifradi tibqan istaqar. Warafa'u mubtadaan bil ibtida kadhaka rafu khabarin bil mubtada. Ya, warafa'u mubtadan bil ibtida, jelas ini. Ya. Mereka siapa? An-Nuhat merafakan apa? Al-mubtada dengan amil ibtida. Ya, warafa'u mubtadaan bil ibtida kadhaka rafu khabarin bil mubtada. I'rabnya kadhaka bagaimana? Jarun wa majrur muta'alif mahdhuf khabar muqaddam. Ya, raf'u khabarin raf'u sebagai mubtada akhar bil ibtida jarun wa majrur muta'alif bi raf'a. Ini bi raf'a Demikian pula mereka merafakan apa? Al-khabar dengan mubtada. Ini pendapat yang rajih dan yang paling mudah ya. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Cukuplah ini. Rafa'u mubtadan bil ibtida. Ya, kadzaka rafa'u khabarin bil mubtada. Kemudian setelahnya apa? Wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Wal khabaru, khabar adalah al juz'ul mutimmul fa'idah. Bagian yang menyempurnakan fa'idah. Ya. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Di sini ada intiqad dari sebagian syarih. Ada. Yaitu ucapan beliau apa? Al-khabarul juz'ul mutimul fa'idah. Khabar adalah bagian yang menyempurnakan fa'idah. Kenapa? Ada kritikan karena ini bisa mencakupi apa? Fa'il. Karena fa'il pun al-juz, al-mutim. Ya, al-fa'idah ma'al fi'il. Ya. Sehingga sebagian menyatakan bahwa saya definisi yang lebih tepat. Apa katanya? Al-juz'ul muntazim. Al-juz'ul muntazim. Apa? Minhu. Ma'al mubtada'i jumlatun. Ya. Bagian yang tersusun bersama dia, yang tersusun antara dia dengan apa? Mubtada. Ya, tersusun dengannya apa? Jumlah yang sempurna. Cuma ada udurnya Ibnu Malik di sini. Apa udurnya beliau? Ya, tamsil. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Beliau hanya menyontohkan ya, mubtada khabar, mubtada khabar. Wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barun wal ayadi syahidah. Setelah itu apa? Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Mufradan, i'rabnya. Hal, muqaddam dari. Dhamir yang ada pada ya'ti. Fa'ilu ya'ti. Khabar. Ya. Aslinya apa? Wa ya'ti al-khabar mufradan wa jumlatan. Gitu. Hawiyatan ala ma'ana alladhi siqat lah. Jadi artinya jelas, ya mana jelas. Khabar datang kadang dalam keadaan mufrad. Ini maksud dengan mufrad? Apa? Ma laisa bijumlah wala syibijumlah. Ya. Wa ya'ti jumlah, dan juga kadang khabar datang dalam bentuk jumlah. Ya, dalam bentuk apa? Jumlah. Ada syaratnya, itu hawiyatan. Apa i'rabnya hawiyatan? Na'tari jumlah. Ma'nan, makna i'rabnya apa makna? Maful bi dari hawiyah. Hawi isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maful. Ya. Hawiyatan makna alladhi siqat lah. Ya. Makna dari alladhi. Alladhi, kembali ke mana maknanya? Mubtada. Ya, makna alladhi, makna dari al-mubtada alladhi siqat lah. Siqat naibul fa'il apa? Ya, jumlah tadi lahu ha. Ya, kemarin mubtada alladhi tadi. Ya. Kadang juga apa? Khabar datang dalam bentuk jumlah, yang jumlah ini mencakup satu makna yang ya alladhi siqat lah. Ya. Yang makna dari ya, makna dari mubtada yang khabar itu di apa? Datangkan untuknya, didatangkan untuknya. Di sini maknan, beliau mengatakan maknan, tidak mengatakan dhamir. Padahal seringkali kita dapati ya rabitnya apa dalam bentuk dhamir. Apa alasannya? Ya. Karena agar mencakup ya macam-macam rabit, tidak terbatas pada apa? Ya, pada dhamir saja. Ya, di antara rabit adalah apa bentuknya? Dhamir tadi, kalau dhamir imma malfudhun wa imma muqaddara. Ya, malfudhun contohnya apa? Ya, Zaidun qama abuhu misalkan. Ya, Zaidun qama abuhu. Kalau yang muqaddar contohnya apa? As-samnu manawani bidirhamin, yani manawani minhu. Ya. As-sufu zira'un fi 'asharah, yani zira'un minhu. Ya. Zira'un minhu bi 'asharah. Kemudian juga di antara rabit apa? Isim isyarah contohnya. Walibasut taqwa dzalika khair wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Apa itu? ulaika, yaitu ulaika al-muqarrabun. Kemudian apa lagi? Di antara rabit takrar al-mubtada al-qari'ah mal-qari'ah. Ya. Juga di antara rabit apa? Al-umum. Apa contohnya? Marwan? Hah? Ni'mal rajulu Zaidun. Dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man. Nah ini umum. Man ahsana 'amala. Juga di antara rabit adalah apa? Mengatofkan apa? Jumlah yang padanya ada dhamir yang kembali kepada mubtada dengan fa kepada jumlah yang lain yang jatuh sebagai khobar tapi tidak ada padanya apa? Dhamir. Paham gak ini? Agak panjang. Ya. Di antara rabit adalah pengatofan jumlah yang di situ ada dhamir. Ya, kepada jumlah yang lain, yang jumlah yang lain ini jatuh sebagai khobarnya tapi tidak ada robitnya. Dan pengatofannya dengan fa. Apa di antara contohnya ucapan penyair? Wa insanu 'aini yahsurul ma'u taratan fayabdu wa taratin yajummu fayaghraqu. Di sini mana robitnya? Ya, mubtada dulu mana mubtadanya? Insanu mubtada. Khabarnya mana jumlah khabariyah? Yahsurul ma'u. Ada enggak rabitnya di situ? Enggak ada. Yahsurul ma'u, yahsuru fa'ilnya al-ma. Ya, tapi ada jumlah yang lain. Yang di situ ada dhamir yang diathafkan kepada jumlah khabar ini. Fayabdu. Mana fa'ilnya bdu? Insan itu. Insanu 'aini maksudnya. Masih ingat enggak insanu 'aini maknanya? Hah? Hitam di mata itu. Warna hitam di mata. Iya. Insanu fayabdu, lihat fayabdu wa taratin yajumu fayaghraq. Paham enggak ini yang berapa ini? Dari rabit yang ada tadi. Ini 5. Paham enggak? Jadi rabitnya adalah apa? Pengatofan jumlah yang padanya ada apa? Rabit kepada jumlah yang lain yang dia jatuh sebagai khobar tapi tidak ada padanya apa? Rabit dan pengatofannya dengan apa? Fa. Ya itu. Tadi di antara contohnya. Ya. Wa insanu 'aini yahsurul ma'u taratan fayabdu wa taratin yajumu fayaghraqu. Juga pengatofannya dengan wawu. Bisa dengan wawu juga. Ya kata Hisham. Zaidun mata Hindun, Zaidun matat Hindun wa warasaha. Zaidun matat Hindun wa warasaha. Zaid Hindun mati kemudian ini mewarisinya. Di sini lihat wa warasaha. Ini jumlah ada rabit. Ha kembali kepada mana? Warasaha. Huwa kan? Pada warasaha ada huwa kan? Ada robitnya huwa kembali kepada Zaid. Diatofkan kepada jumlah matat Hindun. Dia matat Hindun sebagai khobarnya. Ada enggak di situ robitnya kembali kepada Zaid? Tidak ada. Ayat Zaidun matat Hindun. Loh. Kalau berhenti sampai di situ boleh enggak? Zaidun matat Hindun. Boleh enggak? Zaid Hindun mati. Ada apa? Enggak ada robitnya jadi asing jumlahnya. Jadi fungsinya robit itu agar jumlah tadi tidak menjadi jumlah yang asing. Coba kalau dikatakan Zaidun matat Hindun, Zaid Hindun mati sih. Ada apa Zaid Hindun mati ya. Tapi kalau ada rabitnya wa warasaha. Ya dan Zaid mewarisi. Iya, mewarisi harta peninggalannya Hindun baru kan. Zaid Hindun mati kemudian dia mewarisi hartanya. Nyambung enggak? Nyambung. Zaidun matat Hindun apa? Wa warasaha. Ada kalanya rabitnya adalah syarat. Berupa syarat ya. Madlulun ala jawabihi bil khobar. Yang syarat ini ditunjukkan jawabannya oleh khobar. Jadi robitnya itu syarat. Yang syarat ini jawabannya ditunjukkan oleh khobar. Khobarnya tidak robitnya gitu. Contohnya Zaidun yaqumu amrun in qama. Apa? Zaidun yaqumu amrun in qama. Zaid amr akan berdiri jika Zaid berdiri. Di sini mubtadanya Zaid. Khobarnya mana? Yaqumu amrun, kalau titik berhenti sampai di situ bisa enggak? Zaidun yaqumu amr, Zaid amr sedang berdiri. Enggak nyambung. Ya. Tapi dikasih robit berupa syarat inqoma, maka nyambung. Dan syarat yang di sini inqoma, ya dibuang khobarnya karena sudah ditunjukkan oleh dibuang jawabannya karena sudah ditunjukkan oleh khobar tadi yaqumu. Berarti takdirnya apa? Zaidun yaqumu amrun inqoma Zaidun gitu kan. Zaidun yaqumu amrun in qama. Ya, Zaidun apa? Yaqumu amrun in qama. Mana rabitnya? Syarat in qama. Yang mana syarat ini? Jawabannya ditunjukkan oleh khabar. Ya, pada khabar ini tidak ada rabitnya. Zaidun yaqumu amrun. Ada enggak yaqumu amrun khabar? Pada yaqumu amr dhamir yang kembali kepada Zaid tidak ada. Rabitnya mana itu? In qama. Jawabannya in qama itu ditunjukkan oleh apa? Oleh khabarnya Zaid. Berapa berarti itu? Ya. 7. Ingat-ingat ya. Ya. Jadi yang pertama apa? Dhamir. Ya. Ismu isyarah. Terus takrar al-mubtada, kemudian apa? Al-umum, kemudian mengatofkan jumlah yang mengandungi dhamir yang kembali kepada mubtada kepada jumlah yang lain yang itu sebagai khabarnya yang tidak mengandungi dhamir dengan fa atau dengan wawu. Yang terakhir, ya, rabitnya adalah syarat, ya, yang jawabannya ditunjukkan oleh khabar. Ya, jawab syaratnya ditunjukkan oleh khabar, tidak disebutkan gitu jawabannya. Ya, Zaidun yaqumu amrun in qam. Ya, kemudian wa mufradan tadi paham ya? Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Kadang khabar datang dalam bentuk apa? Mufrad. Kadang datang dalam bentuk jumlah yang mencakup makna dari mubtada yang makna dari mubtada yang apa? Jumlah tadi didatangkan untuknya. Ya, didatangkan apa? Untuknya. Setelah itu apa? Wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Wa in takun. Mana isimnya takun? Hah? Al-jumlah. Ini wa in takun al-jumlah. Iyyahu kembali ke mana? Mubtada. Ya. Apabila jumlah itu adalah mubtada itu sendiri fil ma'na. Ma'na di situ mansub ala naz'il khauf, yakni fil ma'na. Aslinya wa in takun al-jumlah. Wa in takun al-jumlah mubtada'an fil makna gitu. Apabila jumlahnya secara makna adalah mubtada. Ya, wa in takun iyahu ma'na iktafa. Jawabannya apa? Wa in takun iyahu. Jawabannya apa? Iktafa. Ya. Biha. Iktafa mana fa'ilnya? Iktafa ni al-mubtada. Ya. Fil jumlah tadi. Bidha bitilka jumlah anir rabit. Ya. Maka mubtada tadi ya, ketika khabarnya adalah ainul mubtada, maka mubtada tadi ya cukup dengan jumlah tadi tanpa butuh kepada apa? Rabit. Paham enggak maknanya? Fa in takun iyyahu ma'na iktafa biha. Apabila jumlahnya secara hakikat adalah mubtada, maknanya sama mubtada, ya. Maka iktafa biha. Mubtada ini cukup dengan jumlah tadi tanpa butuh kepada Rabit. Paham ini? Kanutqillahu hasbi wa kafa. Ya, karena nutqillahu. Ya, wa kafa pelengkap saja. Ini wa kafa billahi syahida. Nutqillahu hasbi. Ya. Nutqi Allahu hasbi. Nutqi mubtada. Khabar di mana? Hasbi. Rabit di mana? Tidak ada. Tidak butuh kepada apa? Rabit. Kenapa? Karena hasbi ya. Qawli. Qawli ya hasbi. Gitu. Semisal ini apa? Qawli. La ilaha illallah. Ya, dan yang semisalnya tinggal dikiaskan itu wa in takun iyahu ma'na iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Setelah itu apa? Wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fa huwa dhu dhamirin mustakin. Wal mufradu ini maksudnya mufrad apa di sini? Ma laysa bi jumlah wala ya bi syibhi jumlah. Wal mufradul jamid. Mufrad yang jamid. Ya, wal mufradul jamidu farighun. Apa farigh? Kosong. Khalin. Wal mufradul jamidu farighun. Wa in. Ya, yushtaqqa. Mana naibul fa'ilnya? Ya, al mufrad. Ya, al mufrad. Wa in yushtaqqa. Ya, ini al mufrad. Adapun kalau mufradnya. Khabar mufrad maksudnya. Ya. Apabila mufrad al mushtaq. Ini maksudnya mushtaq sini apa? Isim. Fa'il. Isim. Maf'ul. Sifat. Musyabbaha isim tafdil. Itu kan? Ya. Fa in yushtaqqa kalau mufradnya adalah isim yang mushtaq, hanya itu isim fa'il. Ya, isim maf'ul sifat musyabbah isim tafdil. F Fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Maka mufrad tadi yang datang sebagai khabar, dhu memiliki apa? Dhamir mustaqin, dhamir mustatir. Ya, di sini ada dua pembahasan berarti. Ya, yang pertama ketika khabarnya datang dalam bentuk apa? Mufrad yang jamid. Ada tidak di situ dhamirnya? Ada tidak? Ada khilaf. Orang-orang Kufah menetapkan padanya apa? Dhamir Zaidun akhuka, pada akhuka ada huwa. Adapun indal basrin falaysa fihi dhamir. Ya, li'annahu jamid. Ya, ada khilaf. Ya. Mungkin enggak yang jamid ini mengandung dhamir di sisi al-basrin? Mungkin ketika apa? Yang jamid ini bisa ditakwil dengan yang mustaq. Contohnya Zaidun Asadun. Ini apa? Syuja'. Maka padanya ada dhamir huwa. Adapun kalau mufradnya mustaq, ya sepakat. Ya, al-basriyun dan al-kufiyun bahwasanya padanya ada apa? Dhamir mustaqin. Mustaqinnya wujuban atau jawazan? Wujuban. Ya, mustatir wujuban kecuali memang khilaf kalau sibawa jawazan. Zaidun qa'imun itu indal jumhur huwa ada huwa tidak boleh gitu ditampakkan. Adapun sibawa membolehkan huwa. Kalau ditampakkan maka menurut jumhur huwa itu taukid saja gitu. Ya, bukan fa'ilnya qa'im. dia menjadi wajib untuk ditampakkan pada dua keadaan. Yang pertama ketiga dihasr. Ya, Zaidun ma qa'imun illa huwa. Ditambahkan. Zaidun ma qa'imun illa huwa. Juga pada al-khabar al-jari ala ghairi man huwa lah. Nanti akan datang. Juga pada pembahasan khabar yang berlangsung untuk selain mubtadanya secara makna. Maka ini juga menurut Ibnu Malik apa? Wajib mustatir. Wal mufradul jamiru farighun wa in yushtaqa fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Udah enggak gitu aja ini mau kan antum. Paham ya Rabnya? Paham maknanya banyak-banyak. Banyak enggak? Enggak banyak kan segitu, Far? Ini kalau setiap hari belajar 20-20 enak kan cuma khatam. Enggak sampai setahun. Gimana gitu aja tah? Pan. 200 cukup 20 hari. Tapi ini antum cepat paham karena sebelumnya sudah ada dasarnya ya. Kalau sebelumnya belum pernah belajar mungkin bingung. Iya. Wal mufradul jaminu farihun wa in yushtaqa fa huwa dhu dhamirin mustaqil. Lain itu. Wa abrijanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Wa abrijanhu ha kembali mana? Ad-dhamir al-mustaqil tadi. Abrijanhu fil amr. Yaqtadi apa? Al-wujub. Ya. Wa abrijanhu tampakkanlah dhamir mustaqin tadi. Wa abrijanhu mutlaqa. Maksudnya mutlaqa. I'rabnya dulu mutlaqa. Hal dari dhamir ha tadi. Dhamir ha. Kemudian makna mutlaqa apa? Sawa'un. Umina al-labas awlam yu'man. Sama saja apakah dianggap aman dari kerancuan ataupun tidak dianggap aman. Contoh yang dianggap aman dari kerancuan apa? Zaidun hindun dhoribuha huwa. Ini dianggap aman dari labas. Menurut orang-orang bahasa tetap wajib menyebutkan apanya? Huwanya sebagai fa'il dari dhorib. Sama itu kekuatannya dengan zaidun hindun yadribuha huwa. Sama tuh. Yadribuha huwa. Ini disebut dengan al-khabar al-jari li ghairi man huwalah. Jadi khabar tapi bukan untuk mubtadanya. Secara i'rabnya dia ngikut mubtadanya, cuma secara maknanya tidak ngikut dia, ya kan? Tadinya maknanya apa tadi? Zaidun hindun do ribuha huwa. Maknanya apa? Zaid hindun dipukul oleh Zaid gitu. Zaid hindun dipukul oleh Zaid. I'rabnya dharib yang ikut. Jadi dia sebagai khobar dari apa? Hindun, ya kan? Tapi maknanya Zaid kayak karena yang mukul siapa? Zaid kan? Jadi khabar ada dua, ada al-khabar al-jari liman huwalah, ada al-khabar al-jari liwayri man huwalah. Ya, kemudian yang contoh di mana tidak aman dari labas, Zaidun amrun dhoribu huwa. Maka ini sepakat. Ya, antara Basriun dan apa? Kufiun akan wajibnya menyebutkan apa? Dhamir mustatirnya. mustakin tadi. Huwa harus. Adapun ketika tidak ada lapis, maka orang Kufah membolehkan untuk dibuang. Dan ini insyaAllah pendapat yang mudah dan rajih. Di antara syahidnya adalah apa? Qaumi Burul Majdi Banuha. Apa yang dibuang di situ? Hum. Ya, qaumi Burul Majdi Banuha. Kaum saya, Dura mubtada ini. Burul Majdi mubtada duranya. Puncak dari kemuliaan Banuha. Tuh, Banu si fa'il. Ya, Banu, jadi Bana ya Beni, ya kan? Bana ya Beni. Kalau simpannya apa? Banin. Kalau jamaknya? Banuna. Jadi maksudnya jangan Banuna. Banuha. Ya, jangan Banuha, nanti anak-anaknya. Banuha, gitu ya. Banuha, hum dibuang. Ya, Banuha, fa'ilnya dibuang, hum. Ya. Lanjutannya apa katanya? Ya, qad alimat wa qad alimat dikunhi Adnanu wa Qahtanu. Ya, syafal ini. Jadi nanti ada soal seperti itu. Potongan bait untuk melanjutkan. Syahidnya di mana? Ya, ringkas saja lah. Jawabannya ringkas. I'rab juga saya mengenaki ringkas saja karena banyak soalnya. Seperti tamyiz, hal cukup lah. Enggak usah dikasih mansub marfu, itu sudah paham. Wa abrijanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ya, haitsu berapa? Taraf makan, seringnya makan, mabni ala dhamm fi mahalli nasbin, dan dia mudhaf, ia melazimi mudhaf kepada apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah, kadang tapi diidhafkan kepada apa? Mufrad, kadang kepada mufrad. Masih enggak ada yang ingat ke basyirnya itu haitsu suhailin, gitu kan? Ya, tawli'an, ya, kadang, nah, kadang demikian. Haitsu tala, mana fa'ilnya tala? Wa abrijanhu mutlaqan. Saya lihat kitab lagi sudah. Ya. Huwa wa abrijanhu mutlaqan. Tampakkanlah dhamir mustaqin. Ya. Mutlaq secara mutlaq. Haitsu tala. Kembalinya huwa kembali ke mana? Al-khabar. Haitsu tala al-khabar. Ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ma, maknanya apa, ma? Al-mubtada. Maknanya kembali ke mubtada. Ketika khobarnya ngikut atau datang setelah mubtada gitu. Ya, yang laisa ma'nahu lahu muhassala. Yang mana makna mubtada tidak dihasilkan untuk makna khobar tidak dihasilkan untuk mubtada ini. Ma laisa, ma laisa, ma'nahu, ma'nahu hang bagaimana? Al-khabar. Ma apa? Laisa ma'nahu lahu. Ya, mubtada. Ya. Ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya. Aslinya apa susunannya? Ma laisa ma'nahu muhassalan lahu, gitu kan. Jadi terjemahannya tambahkanlah dhamirnya secara mutlak apabila khabarnya mengikuti mubtada yang mana makna khabarnya tidak diperuntukkan untuk mubtada ini. Paham kan? Hah? Abrijanhu mutlaqan haitsu tala. Jadi kayak pelajaran. Lupa ini lagi merujuk ayat. Harus menjawab nih. Yes. Nyambung. Cepetan. Memang cepat. Harus cepat ini. Ya. Abrijanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ya. Apa setelahnya? Hah? Wa akhbaru bi dhorfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqarr. Wa akhbaru, mereka mengkhabari orang Arab bi dhorfin, dengan dhorf aw harfi jar atau huruf jar. Ya, jelas ini ya. Nawina ya sebagai apa? Halari al waw fi akhbaru ma'na wa ful bi dari nawina. Nawina ma'na kainin ya aw istaqarr khusus lafzu. Jadi mereka mengkhabari mubtada dengan apa? Dharf atau huruf jar dengan meniatkan makna kain atau istaqar, itu muta'alliqnya. Dharf dan jar majrur ini bisa datang sebagai khabar dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Agar keduanya ya an yakuna tamaini. Mata yakunani tamaini kapan? Ya an yufhamani, Ya, ketika difahami, ya, memiliki apa? An apa? Mufid, ya kan? Berfaedah. Kapan berfaedah? Ketika muta'alaknya apa? Ketika muta'alaknya am atau muta'alaknya khas, tapi ada apa? Qorinah. Ya, yang menunjukkan kepada muta'alak yang khas itu yang dibuang. Contoh apa? Zaidun musafirun al-yawma wa amrun ghadan. Kemudian dijawab olehmu bal. Ya, amrun al-yawma zaidun ghadan. Nah, boleh ada qorinah soal. Tapi kalau langsung antum bikin kalimat zaidun amrun zaidun al-an amrun ghadan, ya salah. Kenapa? Karena ghadan ya. Kemudian apa lagi tadi? Al-yaum itu adalah dzaraf yang khusus gitu ya. Muta'alliqnya dia dengan sesuatu yang khusus bukan yang am. Maka tidak boleh karena tidak ada qorinah yang menunjukkan apa muta'alliq yang khusus itu yang dibuang. Ya, kemudian di situ disebutkan oleh Ibnu Malik, ya boleh pilih. Boleh pilih apanya? Muta'alliqnya dzaraf ataupun jar wa majrur. Boleh isim itu apa? Kain atau semakna dengannya atau fi'il istaqarra boleh. Ya, ada khilaf pada yang terjadi ini dan itu. Tapi yang lebih mudah silakan boleh pilih. Ya, ini berlangsung ya, pada pembahasan apa lagi selain pada khabar? Sifat juga. Ya, kalau ada dzaraf jar majrur datang sebagai sifat, maka muta'alliqnya apa? Boleh kain, boleh istaqarra atau juga ketika datang sebagai hal. Ya, masih ada lagi? Sebagai silah mausul. Ah, kalau dzaraf dan jar majrurnya datang sebagai silah mausul, maka muta'alliqnya harus fi'il, itu bedanya. Bedanya di situ. Kemudian ada pertanyaan nih. Boleh tidak untuk kita mentasrih muta'alliqnya dzaraf atau jar majrur yang berupa kaun 'am? Boleh tidak? Menurut pendapat yang rajih, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lantas bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan qaulu asy-syair lakal 'izzu in maulaka 'azza wa in yahun? Apa setelahnya? Fa anta lada buhbuhatin buhbuhatil huni ka'in, disebutkan. Juga dalam ayat, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Bagaimana? Itu disebutkan itu. Kaun yang amnya kainun. Kemudian juga mustaqirra. Jawabannya bagaimana? Nah, dijelaskan bahwasanya. Bagaimana penjelasannya? Apabila yang dimaukan dengan al-kaun wal-istiqrar adalah istiqrarun yang sifatnya apa? Am, yani mujarrad, ya, bi mujarradi al-husul, in kana al-murad mujarrada al-husul wal-wujud, maka dia masuknya apa? Kaun yang am. Kalau maknanya adalah sekedar terjadi atau ada, maka ini kaun yang am, wajib dibuang. Adapun kalau yang dimaku dimaukan dengannya dengan istaqarra, iya, dan kana adalah kaun yang khas, berarti apa? Maknanya asabat wa adamu at-tahawul wal intiqal, maka ini masuknya ke mana? Kaun yang khas, maka harus disebutkan seperti dalam ayat tadi, falamma ra'ahu mustaqirra, jadi mustaqirra bukan kaun yang am itu. Kaun yang khusus maknanya berarti apa? Asabat wa adamu at-tahawul. Sama juga dalam bait tadi, lakal 'izzu in maulaka 'azza wa in yahun falaka fanta lada buhbuhatin buhbuhatil huni kain. Sama juga kain di situ karena yang apa merupakan kaun yang khas, maknanya tadi as-sabat apa wa adamu at-tahawul wal intiqal itu. Jadi lafadznya sama tapi maknanya tergantung ya. Kalau sini kan jelas juga falam warah musaqirra, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasanya mustaqirra, menetap gitu kan, bukan bermakna ada gitu, ada di sisinya tapi menetap kokoh ya di sisinya. Ya, sama juga tadi. Lada buh fa anta lada buh buhatil huni kain, kau berada menetap gitu deh. Di apa kerak kehinaan. Hai itu. Wa akhbaru bi dhurfin aw bi harfi jarnawina ma'na ka'inin aw istaqar. Setelah itu apa? Ya wa la yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. Isim zaman tidak bisa datang sebagai apa? Khabar an juthatin, dari juthah. Zat. Wa in yufid, adapun kalau berfaedah, fa akhbira, silakan khabari. Ini pendapatnya mudah ya. Pendapatnya siapa? Ibnu Malik. Ya. Dhurf ada dua macam. Yang pertama dhurf makan. Kalau dhurf makan secara mutlak dia bisa digunakan sebagai khabar untuk juthah ataupun makna. Ya, kenapa? Karena umumnya berfaedah gitu. Umumnya berfaedah gitu. Ya. Ataupun apa? Dhorof zaman dia bisa datang sebagai khabar dari perkara yang maknawi. Ya. Contohnya al-qital, kenapa? Ya. Yaumul atau yaumal. Yaumal Jumu'ah. Ya, atau ghadan atau misalnya. Ya, berfaedah. Ya. Bisa tidak dhorof zaman jadi khabar bagi juthah? Zaidun al-yauma Zaidun ghadan. Hah? Tidak bisa, tidak boleh. Iya. Tapi kadang bisa gitu. Maka diperbolehkan. Contohnya apa? Al-lailata al-hilalu, al-lailata al-hilalu. Malam ini adalah malam hilal gitu. Iya. Hilal di malam ini gitu. Ya, hilal di malam ini ada faedah. Iya. Bagi mereka yang tidak memperbolehkan untuk menjadikan apa? Hah? Isim zaman sebagai khabar dari zat, maka bagaimana ketika mendapati contoh misal ini al-hilala al-lailata al-hilalu, bagaimana yang menakdirkan ya mudhaf sebelum mudhaf yang berupa isim makna, iya kan? Takdirnya apa berarti al-hilalu apa tulu'u, iya tulu'u al-hilal apa tulu'u al-hilali apa? Al-laylata. Jadi ditakdirkan mudhaf yang berupa apa? Isim makna. Ya, sebelum tadi isim juzah tadi. Ya. Al-hilal kan juzah. Hilal bulan sabit kan. Ini kan enggak bisa dikhabari dengan apa isim zaman. Maka ditakdirkan perkara maknawi yaitu tulur al-hilal al-laylata gitu. Ini tentunya jelas lebih mudah madzhabnya Ibnu Malik ya. Ya usah pakai penakdiran segala secara selama dia berfaedah ya boleh. Nah, sekarang sebagai tambahan faedah, kapan bisa dihasilkan faedah pengkhobaran dengan isim zaman untuk juzah? Hah, kapan? Di berapa tempat? Tiga. Kapan? Pada tiga keadaan, ya pengkhobaran dengan isim zaman untuk juzah itu berfaedah dan dibolehkan. Yaitu ketika apa? Ya, ketika isim zamannya ya takhasus bi sifat atau ya bil idhofah, dikhususkan dengan sifat atau idhofah, wa ma'a dzalik majruran bi fi. Jadi isim zamannya dikhususkan dengan na'at atau dengan idhofah kemudian dijarkan dengan fi. Contohnya nahnu fi yaumin qa'id, ya nahnu fi yaumin fi zamanin apa kulluhu khairun wa barakah. Ini kan dengan na'at. Kalau tadi nahnu fi yaumin qa'idin dengan na'at. Dengan apa ini? Fi yaumin qa'idin dengan apa? Nahnu fi yaumin qa'id. Ini dengan apa dikhususkannya? Dengan sifat ya. Ya, dia dengan idhofah mana? Kalau tadi yang kedua, nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakah. Ini dengan sifat. Yang dengan idhofah enggak? Nahnu fi yaumil khamis, bisa enggak? Ini bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kapan? Hah? Ditakdirkan mudhof berupa isim makna. Ya. Contohnya ucapan Imrul Qais, al-yauma khamrun wa ghadan amrun. Ya, takdirnya apa? Al-yauma syurbu khamrin. Ya, al-yauma syurbu apa? Khamrin. Ya, al-yauma syurbu khamrin. Al-yauma sebagai apa? khabar muqaddam, ya kan? Kemudian khamr mubtada muakhar, tidak terima mudhaf. Ya. Kalau ghadan amrun bagaimana? Wa ghadan amrun, boleh enggak? Ya boleh, amrun kan perkara apa itu? Hah? Al-yawma tadi apa? Al-yawma khamrun ya. Al-yawma khamr. Al-yawma isim apa? Zaman. Dijadikan khabar untuk apa? Khamr. Khamr itu apa? Perkara maknawi atau maknawi atau hisi? Khamr hisi. Nah, ditakdirkan di situ perkara yang maknawi yaitu syurbu khamrin. Ada pun yang keduanya? Perlu enggak penakdiran? Tidak perlu karena amrun perkara yang manawi, ya kan? Yang ketiga, ketiga apa? Isim zamannya menyerupai isim apa? Makna dalam hal apa? Ya, husuluhu waqtan ba'da waqtin. Ya, ketika isim zatnya ya, ketika isim zatnya apa? Ketika isim zatnya menyerupai isim makna, ya kan dalam hal dia terjadi waktu demi waktu. Kayak peperangan kan terjadi nanti berhenti lagi, kadang terjadi lagi, ya kan? Ya. Kalau ada ya isim juzah zat yang seperti itu keadaannya, maka boleh dia dikhabari dengan isim zaman, ya kan? Seperti al-qutnu September. Apa? Qutn kapas itu apa? Dihasilkan di bulan September. Ini kan husulu waqtan ba'da waqtin, ya kan? Contoh yang lain apa? Al-Rubabu Syahrai Rabi'. Ya. Di sini ada mutajaddid tuh. Ya, yahsul waqtan ba'da waqtin. Maka dia seperti isim makna, jadi mirip isim makna seperti itu kan? Minum, ya, syurub kan isim makna terjadinya ya waqtan ba'da waqtin. Nah, sedangkan kalau isim zat kan seringnya kan enggak malah mutajaddid. Zaid aja gitu. Ya, ada di antara di sana ada isim zat yang dia mengalami tadi mutajaddud, maka dia bisa dikhabari dengan zaman. Ya. Nah, itu tiga keadaan ya. Di mana apa? Dihasilkan faedah pengkhabaran apa? Dengan isim zaman untuk juzah. Yang pertama dikhususkan dengan idhofah atau dengan sifat dalam keadaan dijarkan dengan fi. Yang kedua ditakdirkan sebelumnya dengan isim isim makna. Iya, al-yawma khamrun syurbu khamrin. Yani tadi al-lailata al-hilalu. Yani ya tudur al-hilal al-lailata. Yang ketiga, ketiga apa? Isim juzahnya mirip dengan isim ya isim makna dalam hal terjadinya dia waktu demi waktu. Ya, kemudian sampai di mana tadi? Wa la yakunu ismu zamanin khabara an juzatin wa in yufid fa akhbira. Ya. Setelah itu apa? Wala yajuzu libtida bin nakirah malam tufidka inda zaidin namirah. Ya, wala yajuzu libtida bin nakirah. Tidak boleh memulai ya mubtada dengan yang nakirah. Karena mubtada sudah lewat, itu mahkum. Iya kan? Mahkum apa? Mahkum apa? Alaih, dihukumi, dihukumi. Ya, jelas gitu yang dihukumi ini. Ya, beda dengan apa? Fa'il sudah lewat itu. Ya, jadi harus jelas dihukuminya. Apa yang dihukuminya itu? Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufid. Ya, selama tidak berfaedah. Ya, di situ ada pendapatnya sih demikian. Boleh mubtada nakirah selama berfaedah boleh gitu. Gampang juga ya pendapatnya sih boleh. Kalau berfaedah boleh. Kalau ada faedahnya. Kalau enggak ada enggak boleh. Ya. Hanya saja untuk kita mengetahui kapan ia berfaedah butuh rincian. Tidak semua orang bisa mengetahui nakirah itu mubtada ketika kapan-kapan enggak tahu sehingga dirinci dan sebagainya. Malam tufid tidak boleh memulai mubtada dengan yang nakirah, malam tufid selama tidak dia memberikan faedah. Fa inda Zaidin Namirah. Ya, inda Zaidin Namirah. Mana di sini mubtadanya? Namirah. Ya, nakirah atau ma'rifah? Musawiknya apa? Ya, taqaddumu ya al-khabar 'ala al-mubtada. Ya, wahwa baraf, ya, wahwa baraf. Malam tufid ka'inda Zaidin Namirah. Ayat di antara musawik adalah ketika khabarnya berupa baraf atau jar majrur berjumlah mendahului apa mubtadanya. Wa hal fatan fikum fa makhilun lana. Ini musaw berikutnya. Hal fatan fikum, fatan mubtada nakirah. Apa musawnya? Istifham. Fa makhilun lana, khilun nakirah mubtada. Apa musawnya? Nafi. Ya ma. Wa rajulun minal kiram indana, rajulun mubtada nakirah. Apa musawnya? Mausuf dengan apa? Minal kirami. Ya. Kemudian wa raghbatun fil khairi khairun, raghbatun mubtada nakirah. Musawnya apa? Amal, amaluhu, dia beramal. Raghiba fi, mana ya, Pak? Ya, menyukai. Raghbatun fil khairi, khairun khabarnya ya. Wa amal, amalu birri nasinya. Amalu mubtada nakirah. Kenapa dia boleh didhafahkan? Ah ya. Birrin yazinu khabarnya, yazinu wal yuqasma lam yuqal. Tinggal dikiaskan apa yang belum disebutkan. Berapa beliau sebutkan dari musawwihat? Musawwihat, ada 6. Ya, tambahannya di antaranya apa ketiga? Iya, mubtada syarat man yakum aku ma'ah. Masih ingat bahasa yang telah lewat tuh. Manda, ya. Manda indaka. Dia nakirah man itu, sudah lewat. Kenapa man nakirah? Nakirah atau ma'rifah man istifhamiyah yang roji? Nakirah. Ya, kenapa nakirah? Padahal dia tidak bisa menerima al kok. Jawabannya, meskipun dia tidak bisa menerima al, tapi dia bisa menduduki atau dia menduduki posisi yang bisa menerima al. Tapi apa? Berarti insanun, ya kan? Al insan sudah lewat. Ya. Jadi pada contoh man indak, ya, maka man disitu mubtada. Nakira boleh. Kenapa? Karena dia syarat, ya, syarat bentuknya. Ya. Meskipun dia masuk kepada satu ilah itu umum, al-umum. Jadi kalau mubtadanya umum, boleh. Man yakum aku ma'ah, kan umum. Siapa saja yang berdiri, maka aku akan berdiri bersamanya. Ya. Ayat yang ke-7. Itu apa ketika mubtadanya syarat bentuknya. Ya. Kemudian yang ke-8. Ya, ketika dia datang sebagai jawaban dari pertanyaan. Man indak, jawabannya rajulun. Takdirnya apa? Rajulun. Indi, ya rajulun indi, karena jawaban itu sesuai dengan urutan pertanyaan. Ya, man indak ya rajulun indi. Kemudian yang berikutnya ketika mubtadanya apa? Umum. Kullun yamut. Ya. Kullun ilaina raji'un. Yang 10 tanwi', ya. Menyebutkan nau'nya, untuk menyebutkan nau'nya, macam-macamnya. Fa aqbaltu zahfan 'ala rukbataini fa thawbun labistu wa thawbun ajurru. Tanwi' macam-macam pakaian. Ada thawbun labistu, ada thawbun ajurru. Yang 11 untuk doa. Salamun ala ilyasin. Wailun lil mutaffifin. Doa untuk kebaikan ataupun kejelekan. Ya, dimaukan dengan doa kan umum. Iya kan? Salam keselamatan yang mutlak gitu. Banyak-banyaknya. Demikian juga doa untuk kejelekan. Wailun lil musallin. Kemudian yang berikutnya, ketika apa? Padanya ada makna ta'ajub. Ma'ahsana zaidan. Syai'un, mana ya kan? Syai'un. Nakirah. Atau nakirah mausufah. Syai'un nazimun. Kalau dia nakirah mausufah, berarti maksudnya pada yang disifati. Ya kan? Kemudian yang berikutnya, ketika mubtadanya adalah menggantikan dari ya mausuf yang dibuang. Mu'minun khairun min kafir. Ini lagi askan. Yang berikutnya, mubtadanya nakirah tapi di tashir. Rujailun indana kutaibun indi itu. Kemudian yang ke-15 tambahan ketika dia apa? Mubtadanya pada mana? Mahsur, sesuatu yang dihasar. Syarrun ahara dzanabin. Hanya kejelekan gitu loh. Yang membuat anjing itu takut ya. Kemudian yang ke-16 sebelum wawu hal atau setelah wawu hal ya. Ya sebelumnya wawu hal atau berarti setelah wawu hal ya. Saraina wa najmun itu. Saraina wa najmun. Kami berjalan di malam hari. Sara istri berjalan di malam hari. Wa najmun qad adha'a dalam keadaan apa? Bintang telah bersinar. Faqad bada muhayyaka apa? Faqad bada muhayyaka akhfadu huwa ma kullu syariq. Yang berikutnya ketika diathafkan kepada yang ma'rifah, Zaidun wa rajulun qa'iman, rajulun di sini nakirah, ya. Yang 18 ketika diathafkan dia kepada yang mausuf, ya, kepada wasf, ya, kepada wasf. Tamimiyun wa rajulun fid dar. Yang berikutnya diathafkan, ya, ketika diathafkan kepadanya yang disifati, rajulun wa imra'atun tawilatun fid dar. Yang 20 ketika mubham, karena ini di antara tujuan-tujuan balaghah, mubtada diibhamkan, murassa'atun baina rasaghihi bi 'asamun yabtaghi arnaba. Mislah laula, setelah laula, laula istibarun, laula istibarun nakirah, ya, lauda kullu dhi miqatin lama saqallat ma tayahunna lidhu'an. Yang kedua, selafa aljaza indaha ba'irun fa'irun fir ribab, ya, selafa fa'al jaza. Yang berikutnya, ya, ketik masuknya lamul ibtida, ya, la rajulun qa'im, setelah berikutnya setelah kam, kam ammatan laka ya jarir, ya, banyak itu, singkat-singkat saja, ya. Ada berapa sumamah berarti? 24, ya? Ya. Enggak keluar semua lah, insyaAllah. Ya. Banyak ini. Jadi hafalkan minimal dapat berapa persen? 80%, ya. Sering dibaca nanti ingat, insyaAllah. Setelah itu apa? Masanya. Wa'amal bin yazin wal-yukusma lam yukulam. Al-aslu, ya? والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إلا ضرر فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عديم بيان. هذا seperti yang enggak ngejar ini. والأصل في الأخبار أن تؤخر. Hukum asal dari khabar adalah apa? Diakhirkan. وجوز التقديم إلا ضرر. Boleh didahulukan khabar dari mubtada. Hukum asalnya apa tadi? Khabar diakhirkan. Boleh didahulukan ketika tidak ada apa? Dharar. Kapan didahulukannya khabar dari mubtada tidak ada dharar? Ketika dapat dalil yang lafzi atau dalil yang maknawi. Iya kan? Iya. Apa contohnya? Dalil yang lafzinya. Hah? Boleh. Kapan? Contohnya apa? Dari lafzi. Hadirun rajulun salihun. Hadirun rajulun salihun. Mana mubtadanya ini? Hadirun rajulun salihun. Mana mubtadanya? Rajulun. Apa dalilnya? Lafzi disifati rajulun. Dia lebih khusus gitu. Boleh rajulun salihun hadir. Boleh hadirun rajulun salih. Atau dalilnya apa? Dalil yang maknawi. Seperti apa? Abu Hanifah, Abu Yusuf. Iya. Abu Hanifah, Abu Yusuf. Mananya apa? Abu Yusuf, ya. Seperti Abu Hanifah. Kenapa? Karena al-musyabbahnya siapa? Jelas al-musyabbahnya adalah apa? Al-musyabbah adalah Abu Yusuf. Al-musyabbah bihnya siapa? Ya, Abu Hanifah, jelas. Karena gurunya Abu Hanifah, muridnya Abu Yusuf. Mesti yang diserupakan adalah muridnya dengan guru. Ya. Itu dalil yang apa? Ma'nawi. Ya. Mashnu'un. Man yashna'uka. Inna shani'aka hul abtar. Mananya mubghad. Ya. Mubghadun. Mubghadun. Man yabghaduka. Dimurkai orang yang memurkaimu. Ya. Laita wa famna'hu, ya. Famna'hu hina yastawi al-juz'ani 'urfan wa nukran 'adima bayani. Ingat, yang pertama hukum asal dari khabar apa? Diakhirkan. Boleh didahulukan ketika tidak apa? Tidak ada dharar. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana? Larangan mendahulukan khabar dari mubtada, harus di akhir. Famna'hu kapan? Yang pertama hina yastawi al-juz'ani. Ketika dua bagian ini itu apa? Mubtada khabar itu sama, 'urfan dalam hal ma'rifahnya. Wa nukran dan nakirahnya. Adimai bayani. Dalam keadaan kosong dari penjelas. Adimai atau sebelumnya urfan, urfannya apa? Hah? Tamiz. Tamiz apa muhawal dari apa? Fa'il. Ya. Berarti apa aslinya? Hina famnahu hina yastawi. Ya, urf berarti ya. Yastawi urfu gitu. Atau ma'rifatu, ya. Kemudian adimai halari al-juz'ani. Ya, lihat keadaan yang pertama di mana tidak boleh apa? Mendahulukan khabar dari mubtada. Ketika sama dua bagian ini, mubtada dan khabar, dalam hal nakirah dan ma'rifahnya. Ya. Dalam keadaan tidak ada penjelasnya. Tidak ada penjelasnya. Ya. Kalau ada penjelasnya, ya boleh. Ya tadi Abu Hanifah, Abu. Itu ya. Abu Yusuf, Abu Hanifah ya. Ya. Juga tadi, rajulun salihun. Apa? Hadirun rajulun salihun. Kalau tidak ada penjelasannya maka tidak boleh. Iya. Ada berapa mazhab terkait dengan i'rabnya mubtada dan khabar yang sama-sama ma'rifah? Hah? Ada empat ya. Ya kan? Yang pertama di i'rab bagaimana? Yang pertama harus mubtada, yang kedua harus khabar. Tanpa melihat tingkatan-tingkatan ma'rifahnya. Pokoknya sama-sama ma'rifah. Yang pertama harus mubtada. Ini seperti yang bahir. Seperti yang bahir dipilih oleh Ibn Malik. Ya kan? Yang kedua. Bagaimana? Ya bebas. Mau menjadikan mubtadanya mana, khabarnya mana bebas. Yang ketiga dirinci. Ya kan? Kalau ada salah satunya adalah wasuf. Maka wasuf harus dijadikan sebagai khabarnya. Apakah dia didahulukan atau diakhirkan. Kalau tidak ada wasuf di situ. Maka hukum asal. Yang pertama harus mubtada, yang kedua harus khabar. Bagus juga ini ya. Ya. Yang ke apa? Empat. Dilihat mana yang lebih ma'rifah. Maka dia dijadikan sebagai mubtada. Itu. Dan yang lain sebagai khabar. Famnahu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimai bayani kadza idza mal fi'lu kana al khabara. Demikian pula apabila ya fi'il menjadi khabarnya. Ya. Jadi kalau khabarnya fi'il maka apa? Harus diakhirkan khabarnya. Tapi syaratnya fi'ilnya harus apa? Fi'ilnya harus merafakan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Zaidun qoma. Harus qoma diakhirkan. Enggak boleh qoma Zaidun. Dengan niatan qoma sebagai khobar. Zaid sebagai mubtada. Faham kan? Semakin cepat. Sudah lewat juga ini. Kada idha mal fi'lu kanal khobar. Au qusida isti'maluhu munhasira. Atau ketika dimaukan dari penggunaan khobar ini. Hasr. Munhasir ini mahsurun fi dihasr. Contohnya apa? Ma Zaidun illa qaimun. Innama Zaidun qaimun. Harus diakhirkan ini hasr ini. Paham? Ya. Kemudian yang berikutnya. Agak cepat berarti ya. Au kana musnadan lidzi lam ibtida, atau ketika mubtadanya, ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang dimasuki lam ibtida. Apa contohnya? La Zaidun qaim. Boleh enggak dikatakan qaimun la Zaidun? Enggak boleh. Kenapa? Lam apa ini? Ya, memiliki hak untuk dikedepankan. Iya. Aw lazimi sadrika man limunjida, atau ketika apanya? Ketika khabarnya disandarkan kepada mubtada yang melazimi apa? Sadr. Ya, melazimi sadr. Man limunjida. Di sini man mubtada, isim sifat mubtada. Ya. Maka dia disyahulukan. Khabarnya mana di situ? Li. Ah, li itu khabarnya. Harus diakhirkan. Kenapa? Karena mubtadanya melazimi sadr. Mubtadanya istifham, isim sifat. Munjida. Sebagai apa? Ya, hal. Terus apa? Lah itu. Fa'in di dirhamun ya. Hah? Fa'in di dirhamun ya. Tanggung sekali ini. Fa'in di dirhamun wali wator. Multazamun fihi taqaddumul khabar. Kemudian keadaan yang ketiga. Di mana? Apa? Wajib mendahulukan khabar. Jadi keadaan yang pertama. Hukum yang pertama hukumnya apa? Khabar. Hukum asalnya diakhirkan. Yang kedua boleh didahulukan. Yang berikutnya wajib khabar diakhirkan. Yang berikutnya apa? Wajib khabar didahulukan. Ya. Wa nahwu indi dirhamun wa li watar multazamun fi taqaddumul khabar. Contoh indi dirham dan li watar itu di multazamun fi taqaddumul khabar, diharuskan padanya didahulukannya khabar. Kenapa? Didahulukan indi dirhamun li watarun karena mubtada'nya nakirah dan tidak ada musawwigh lain selain itu. Datangnya khabar dalam bentuk apa? Baraf ataupun jar wa majrur. Ditambahkan oleh yang lain jumlah juga ya. Wa nahwu 'indi dirhamun wa liwatar multazamun fi taqaddumul khabar. Kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Ya, demikian pula wajib untuk apa? Mendahulukan khabar. Idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. I'rabnya bagaimana? Idza 'ada 'alaihi hak bagaimana? Al khabar atau yang lebih tepat ba'dul khabar, ya kan? Sebagian khabar. Mudmaru sebagai apa? Fa'il dari 'ada. Mimma banyak bagaimana? Maknya. Al-mubtada. Ya. Anhu. Hanya mana? Al-khabar. Bihi. Kembali mana? Mubtada. Ya. Muter-muter terjemahannya intinya. Ya. Demikian pula wajib mendahulukan khabar apabila. Ya. Kembali kepada sebagian khabar. Domir. Yang bersama mubtada. Ya. Dalam keadaan. Khabar tadi menjelaskan domir ini. Ya. Karena waktu singkat. Ya. Tidak bisa kita. Apa. Pelan harus cepat ini. Ya, paham ini ya? Kenapa dilarang kira-kira? Contohnya apa? Fiddari sahibuha. Boleh enggak sahibuha fiddari? Tidak boleh. Kenapa? Kalau dikatakan sahibu fiddari melazimi kembalinya dhamirha kepada sesuatu yang mutakhir lafzan wa rutbatan. Sehingga harus dikatakan fiddari sahibiha, fiddari sahibuha. Ya, fiddari sahibuha. Ya, semisal ini dari ucapan menyair. Wah, apa? Ahabuki ijlalan, wa ma biki qudratun alayya, lakin mil'u aynin habibuha, ala tamrin mithluha zubda. Kalau pada contoh, apa? Ja'a, ya, ja'a gulamuhu zaidan, itu ya. Apa daraba gulamuhu? Zaidan, daraba gulamuhu Zaidan. Boleh enggak? Ada khilaf. Ya, tapi pada contoh tadi sahibu hafidhar tidak ada khilaf, dilarang ya. Adapun pada contoh daraba gulamuhu Zaidan ada khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak. Apa rahasianya? Alasannya? Karena pada contoh daraba gulamuhu Zaidan di situ amilnya tempat kembalinya dhamir dan isim yang yang bergandengan dengan dhamir satu. Amilnya apa? Satu, daraba. Adapun pada contoh sahibu fiddar di situ amilnya berbeda. Tempat kembalinya dhamir tadi ke mana? Ad-dar. Amilnya apa? Fi. Yang bersambung dengan dhamir apa tadi? Sahib. Amilnya apa? Ibtidaiyah. Nah, itu. Singkat. Kada idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru kada idza yastawjibu tasyira ka'inna man 'alimtahu nasira. Demikian pula wajib mendahulukan khabar idza yastawjibu tasyira, ketika khabarnya menuntut untuk ditasyir, diletakkan di awal. Seperti kalau khabarnya bentuknya apa? Isim istifham. Contohnya apa? Aina man 'alimtahu nasira, di mana orang yang kamu tahu sebagai penolong? Aina, i'rabnya apa? Ya, sebagai khabar. Ya, dharf dia. Ya, simsifham mabni ala fathi fi mahalli rafin khabar muqaddam. Ya. Mana mubtadanya? Man itu. Ya, setelahnya jumlah silah. Ya. Ka aina man 'alimtahu nasira. Terus apa? Setelah itu. Wa khabar al-mahsur yuqaddim abada. Ya, khabar ini hasr. Ya, khabar ini hasr qaddim abada. Ya, dahulukan selalu. Contohnya apa? Kamalana illa tiba'u ahmada. Ya. Kamalana illa tiba'u ahmada. Di sini apa? Ya, malana. Ya. Khabarnya didahulukan. Ya. Kenapa? Apa tadi? Kalimatnya, baitnya. Oh, apa? Ya, wa khabar al-mahsur mana ya, Bang? Khabar al-mahsur mananya? Ah, ini khabar dari mubtada ini hasr. Jadi jangan salah. Ini susunannya tarkibnya idhofi, bukan sifat mausuf ya. Khabar dari mubtada ini hasar. Berarti ini hasar apanya? Mubtadanya. Wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa tiba wa ahmada. Khabar dari mubtada ini hasar, maka khabarnya dahulukannya. Karena kaidahnya sesuatu yang hasar itu harus diakhirkan. Ya kan sudah lewat. Ya, khabar mahsur masih mubtada yang mahsur. Seperti ma lana illa tiba wa ahmada. Ini hasar mana? Mubtadanya atau khabarnya? Mubtadanya. Ya, khabarnya harus dahulukan. Kenapa? mubtada-nya di hasr. Ya. Ya. Paham ini? Ya, minimal ini menjelaskan kantum kisi-kisinya gitu ya. Ini bahannya. Ya. Cukup sampai sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Masih ada yang terlewat syawahidnya, sudah enggak apa-apalah. Pokoknya kalau ada syawahid, ya diingat-ingat aja lah. Mahallu apa? Syahidnya di mana? Allah Ta'ala a'la wa 'alam subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.